Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di penghujung pertemuan untuk kajian kitab Minhaj Firqatin Najiyah karya Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Di kesempatan kali ini kita akan membaca dua judul bab, yang terakhir yaitu taklid buta, dan yang kedua jangan menolak kebenaran karena sombong. Bab yang ke-51 menurut terbitan Media Hidayah, judulnya taklid buta. Larangan untuk taklid buta. Kita hanya boleh taklid pada satu manusia. Siapakah beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjamin bahwasanya setiap yang keluar dari beliau pasti benar. Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang keluar dari beliau adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau termasuk di antara sahabat yang diizinkan untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tulis apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun min Quraisy. Lalu ada salah satu di antara orang Quraisy menasihatkan, "Wahai Amr, wahai Abdullah, jangan kamu catat semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi beliau dalam kondisi emosi tidak stabil, mungkin sedang marah, mungkin sedang sedih, mungkin sedang atau emosi yang lainnya. Sehingga apa yang beliau sampaikan tidak murni dari Allah taala." Kemudian komentar ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju min hadaini illa al-haqq." Catatlah wahai Abdullah, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari dua bibir ini kecuali kebenaran. Sehingga semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, semuanya adalah kebenaran. Dan prinsip inilah yang diajarkan oleh para ulama, terutama para ulama, wala ulama al-madbu'in, ulama madbu'in, ulama yang punya pengikut yang jumlahnya banyak, yaitu para imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahul jami'. Perkataan mereka sangat ma'ruf, yang memerintahkan agar kita mengembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Imam Malik, "Kullu qawlin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal qubur." Semua ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan, "La taqulu biqauli Sufyan, wala biqauli Syafi'i, wala biqauli fulan wala fulan, walakin qulu min aina akhadhu min. Janganlah kalian mengambil perkataan fulan, perkataan Sufyan, atau perkataan Imam Syafi'i, atau perkataan Malik, atau perkataan siapapun, namun ambillah dari mana mereka mengambil. Sehingga semuanya punya kesepakatan, kita semuanya wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengaruh besar dari orang yang mengikuti Nabi, maka dia akan diikuti oleh yang lain. Pengaruh besar orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diikuti oleh yang lain. Sehingga kenapa para ulama berbeda-beda jumlah pengikutnya? Salah satu di antara indikatornya adalah semangat mereka untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna ittiba dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak orang yang mau untuk mengikutinya. Li'anna an-nafsa jubilat 'ala ittiba'il haqqi, karena jiwa manusia itu disematkan karakter oleh Allah, punya fitrah ingin mengikuti yang benar. Ya, kalau misalnya ada orang yang secara sengaja mengikuti yang salah, itu penyimpangan, dan penyimpangan itu tidak banyak meskipun pengaruhnya besar, sehingga kebenaran menjadi tertutup disebabkan banyak orang yang menyimpang. Tayyib. Atas alasan inilah maka kita tidak diperbolehkan untuk taklid buta kepada manusia siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka diajak, ta'alau ila ma anzalallah, mari mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu wa ila ar-rasul, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami merasa cukup dengan ajaran bapak-bapak kami. Tolong jangan ngoah-ngoahi pakem, jangan ngubah pakem. Ken dhisik ngene ya kaya ngene. Ya. Sehingga ketika dia diajak untuk mengikuti dalil, alasannya apa? Jangan mengubah aturan yang sudah baku. Dulu seperti ini, jangan diubah-ubah. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Bukankah bapak-bapak mereka itu enggak ngerti dalil dan mereka tidak mendapatkan petunjuk? Makanya Allah sering salahkan ini. Meskipun manusia sering menjadikan ini sebagai pembelaan. Ya. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat pendahulu kita. Sudah kalau sudah bicara pendahulu, emosi manusia naik. Makanya kalau khilaf terjadi antara kita dengan si A, si B, mereka enggak emosi. Mungkin saya dan kamu beda pendapat, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu menghina nenek moyang kami, menghina pendahulu kami, leluhur kami, nah itu urusan bermasalah. Nah, kenapa mereka selalu mempermasalahkan dakwah al-haq? Karena dianggap telah mengubah ajaran leluhur yang sudah diajarkan oleh para tokoh sebelum-sebelumnya. Maka Allah kasih jawaban, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Lah bukankah bapak mereka itu enggak ngerti dalil? Bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu kenapa prinsipnya harus dipertahankan padahal prinsipnya bertentangan dengan dalil? Penulis memberikan penjelasan. Allah mengabarkan keadaan orang-orang musyrik tatkala didakwai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengikuti Al-Qur'an dan mentauhidkan Allah serta berdoa hanya kepada Allah semata. Mereka menjawab, kami punya keyakinan sebagaimana yang diajarkan bapak-bapak kami. Namun Al-Quran memberikan bantahan, sesungguhnya bapak kalian itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa kok diikuti? Sudah ngerti, bodoh tapi diikuti. Cuman kan mereka menghargai senioritas, loh, mereka adalah leluhur kami. Dibodoh-bodohkan, wah, tambah nesu, tambah marah. Mereka adalah nenek moyang kami yang kami hormati, masa dibodoh-bodohkan dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks ajaran selain Islam, mungkin bisa kita katakan, oh, mereka kan orang musyrik, sesat. Tapi kalau dalam konteks ajaran Islam, loh, kata siapa? Leluhur kita itu Muslim. Mereka yang membawa ajaran Islam babat alas di tanah Jawa. Sehingga jangan dibodoh-bodohkan, mereka itu ngerti. Dan aneka alasan yang lainnya. Oh, itu bisa lebih berat lagi. Kalau kepada orang musyrik saja mereka bisa beralasan leluhurnya harus dihormati, apalagi kepada sesama leluhur yang muslim, nah itu bisa lebih dihargai. Oh, dulu simbah kita itu paham betul tentang tafsir Al-Quran, masya Allah. Padahal mereka belum tentu punya kitab tafsir. Dulu ahli tasawuf suka bertapa di gua. Itu duduk belajar bertapa di gua. Yang namanya belajar itu yang ngaji kitab tafsir dan seterusnya. Baik, intinya banyak orang yang mereka mempertahankan akidah menyimpangnya dengan alasan menghormati siapa? Leluhur. Karena itulah ketika Abu Talib diajak oleh Nabi SAW masuk Islam tapi dia enggak mau, salah satu alasannya adalah perkataan Abu Jahal. Abu Talib di posisi sakit parah mau mengucapkan la ilaha illallah enggak berani. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati abik, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kalau kamu sampai mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci ajaran bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Ini tidak menghargai ajaran nenek moyang, tidak menghargai ajaran leluhur. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai akhirnya dia menolak untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dewasa ini banyak orang Islam yang terjerumus ke dalam penyakit taklid buta semacam itu. Suatu kali penulis mendengarkan seorang penceramah mengatakan kepada para pendengarnya. Penceramah itu mengatakan, apakah bapak-bapak kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan? Maksud pernyataan si penceramah adalah untuk mengingkari bahasanya Allah punya tangan. Padahal Al-Quran dengan jelas menegaskan bahwa Allah punya tangan. Allah Ta'ala berfirman tentang penciptaan Adam, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud untuk kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yang ini sebagian mengartikan kedua tangan di situ adalah maknanya kekuasaan. Tapi ini terjemah yang keliru. Kenapa? Karena kalau ditafsirkan kekuasaan, Berarti kalimatnya artinya adalah, kenapa iblis kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua kekuasaanku? Padahal kekuasaan Allah berapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga tidak ada istilah dua kekuasaan Allah, tapi dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tidak ada sisi istimewanya, karena semuanya itu diciptakan atas kekuasaan Allah. Surga diciptakan dengan kekuasaan Allah, neraka juga seperti itu, malaikat diciptakan dengan kuasa Allah, termasuk iblis sendiri. Nah, sisi kelebihan Adam adalah proses penciptaannya dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Meskipun Allah mampu untuk berfirman kun, jadilah Adam, tapi Allah ciptakan Adam secara bertahap. Yang awalnya dari tin, kemudian bertahap jadi al-fakhar, kemudian bertahap jadi tembikar yang dikeraskan. Dulu sudah pernah kita bahas ya, waktu di kajian tafsir pagi. Saya gak lupa tahapan-tahapan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Adam itu diciptakan, di satu ayat menyebutkan dari tin, dari nutfah, dari mana? Diciptakan dari al-fakhar, dari apa lagi? Dari turab dan beberapa istilah yang lainnya. Nah, istilah ini ternyata ada perbedaan-perbedaan ini, ada tin, ada fakhar, ada turab. Itu adalah perbedaan tahapan-tahapan dari satu jenis tanah ke jenis tanah berikutnya ke jenis tanah berikutnya. Nah, tetapi tangan Allah jelas berbeda dengan tangan makhluknya, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sehingga mereka taklid buta dengan leluhurnya, memanfaatkan ketidaktahuan leluhur. Dulu simbahmu apa ngerti model baju kayak gini, jilbab gede, pakai cadar? Kan dulu enggak ada loh. Enggak ada. Itu bukan pakaian perjuangan NKRI. Dulu enggak ada ibu-ibu yang melawan penjajah dengan pakai seperti itu. Enggak ada dulu ada tokoh agama kok ngingu jenggot, itu enggak ada. Makanya foto pendirinya jenggotnya dicukur klimis, padahal foto yang lain ada jenggotnya. Dan aneka yang lainnya, sehingga mereka menjadikan leluhurnya itu sebagai standar dalam masalah benar dan salah dalam bersikap. Padahal itu tidak benar ya. Dewasa ini ada bentuk taklid buta yang sangat berbahaya, yaitu taklid kepada orang kafir dalam kemaksiatan. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dalam teori yang pernah disampaikan oleh Ibnu Khaldun kalau tidak salah ya, bahwa sebuah bangsa itu punya kecenderungan meniru bangsa yang lain. Sebuah bangsa itu punya kecenderungan meniru bangsa yang lain. Siapa yang ditiru? Bangsa yang secara peradaban lebih sempurna, lebih maju. Maka bangsa yang peradabannya kurang maju akan meniru bangsa yang peradabannya lebih maju. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Karena itulah negara saling studi banding, negara ini studi banding di sana, ini studi banding di sana, dan seterusnya. Nah, yang berbahaya adalah ketika ada orang yang taklid namun yang diikuti akhlak tercela yang dilakukan oleh orang kafir. Misalnya buka-bukaan aurat, berpakaian ketat dan yang lainnya. Masih baik kalau taklinya dalam penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam bidang sains dan teknologi, seperti membuat pesawat terbang. Tapi ternyata itu yang tidak ditiru. Yang ditiru apa? Budayanya. Yang ditiru budayanya. Baik, ini kritikan yang boleh disampaikan. Sehingga ada negara kafir meniru Korea, negara muslim meniru Korea. Yang ditiru apa? Hah? Yang ditiru budayanya, bukan teknologinya. Meniru Jepang, yang ditiru budayanya. Meniru mana lagi? Eropa, meniru Amerika, yang ditiru budayanya. Dan ini lebih gampang ditiru dibandingkan teknologinya. Budaya itu lebih gampang ditiru dibandingkan teknologi. Makanya kalau meniru teknologi silakan. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, meniru teknologi silakan, tapi kalau meniru budaya jangan. Cuman gini, kalau lihat di situ teknologi bagus, yang ditiru budayanya. Sementara teknologinya ditinggalkan. Baik. Yang lebih parah lagi, meniru ideologinya. Budaya sama ideologi beda ya. Kalau budaya itu tidak punya latar belakang ideologi, ya cuma jadi kebiasaan. Tapi kalau ideologi, cara berpikirnya. Sudah? Nah, di negara kita kayak gitu ya. Mereka yang meniru ideologi orang kafir diperkarsai oleh tokoh-tokoh liberal. Karena ini kan negara maju, negara maju, negara maju, maka kita tiru ideologinya. Mereka yang meniru budaya orang kafir diperkarsai oleh orang-orang hedonis. Nah, model orang kedua ini tidak suka belajar, tapi pengennya ikut mode. Mereka yang ingin meniru orang kafir dari sisi teknologi, dari sisi teknologi, ini yang diambil oleh mereka yang ada di fakultas-fakultas teknik dan seterusnya. Dan alhamdulillah ahlu sunnah lebih cenderung yang ketiga ini. Sehingga dalam urusan teknologi, alhamdulillah ahlu sunnah cukup responsif, sehingga bisa menerima teknologi-teknologi baru, maka kegiatan dakwahnya terlihat lebih semarak dengan didukung teknologi. Disebabkan karena mereka mengambil teknologi meninggalkan budaya. Walhamdulillah, itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Baik, saya masih ingat dulu ya, ada salah satu ketua ormas terbesar di negara kita yang mengatakan bahwa kita harus punya media televisi. Itu dinyatakan sekitar tahun 90-an. Ini 91 atau 92. Kemudian saya baca bukunya dan beliau selalu menekankan kita harus punya media televisi. Harus punya laboratorium dakwah. Harus punya ini, punya ini, punya ini dan sebagainya. Alhamdulillah ahlu sunnah yang maju lebih awal. Ormas ini belum punya TV, ahlu sunnah sudah punya. Sudah ada TV yang bagus, kemudian standar HD. Itu rata-rata kan yang mengawali ahlu sunnah. Baik, itulah salah satu di antara bukti. Salah satu di antara bukti bahwa ahlu sunnah mengadopsi dari orang kafir bagian teknologinya, tapi budayanya gak ditiru. Sementara ormas ini paling banyak mengadopsi budayanya orang kafir dan ideologinya. Menurut filsuf siapa, Free Soft Scorn. Menurut siapa lagi? Nicholas Thomas. Menurut apa? Filosof-filosof mereka serap itu. Menurut ini, menurut ini. Tapi teknologinya malah ditinggalkan. Ya sudah, kena racun ideologi. Sementara teknologi malah ditinggalkan. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, bagian mana yang layak ditiru, bagian mana yang seharusnya sampah, yang harus ditinggalkan. Banyak orang-orang Islam, bila kita katakan kepada mereka Allah telah berfirman, atau kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka malah menjawab, Syekh saya pun berkata, tapi menurut guru kami kok beda. Ini kenapa? Yang salah yang mana? Hadisnya, Qur'annya atau guru kami? Meragukan kayak gini saja enggak boleh ya. Ini yang keliru yang mana? Ayatnya, hadisnya atau guru kami? Waliyadzu billah, ada keinginan untuk menyalahkan dalil. Apakah mereka belum pernah mendengar firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Istilah mendahului Allah, istilah mendahului Allah itu ada dua. Yang pertama, mendahului takdir Allah. Ini manusia enggak mungkin bisa melakukannya. Sehingga enggak ada pelanggaran bentuk seperti ini, mendahului takdir Allah itu enggak ada. Karena apa? Manusia enggak bisa melakukannya. Karena itu takut, apakah ini termasuk mendahului takdir? Nah, istilah kayak gitu ya. Enggak mungkin orang mendahului takdir, gimana? Berarti dia mengalami kejadian sebelum ditakdirkan. Itu enggak mungkin. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau orang membuat hujan buatan ya, dengan cara menembakkan garam apa potasium di awan biar nanti segera turun hujan, apakah itu mendahului takdir? Ya, maka jawabannya, lah anda sakit berobat, apakah mendahului takdir? Ada orang pingin tertentu, terus dia melakukan usaha, apakah dia mendahului takdir? Ya tidak, semuanya mengambil sebab, sama juga seperti itu. Dan yang namanya mengambil sebab belum tentu berhasil, karena semuanya di luar, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang boleh saja melakukan aktivitas yang itu murni Allah yang menentukan, tapi manusia mencari sebab, semoga bisa. Dan tidak ada istilah mendahului takdir. Tidak ada istilah mendahului takdir. Kenapa? Mustahil makhluk bisa mendahului takdir. Yang kedua, mendahului Allah dalam arti lebih mengunggulkan perkataan pribadinya atau perkataan tokohnya dibandingkan firman Allah. Kamu jangan bawa-bawa dalil. Di sini dalil enggak berlaku. Di sini berlaku logika. Kamu jangan bawa-bawa ayat Al-Qur'an. Sudahlah, ikuti saja Mbah Kiai ngomong apa. Pasrah bongkoan. Ala ra'si wal 'ain. Pasrah bongkoan. Serasa nih ngenyang, gak usah pakai dalil. Ya, sampai ketika ada seorang tokoh yang dia menghalalkan riba di bank, terus ditanya dalil ya. Nah, apa komentar dia? Jangan tanya-tanya dalil. Sehingga dia mendahului Allah dari sisi ini, mendahului Allah dalam bentuk berkomentar sebelum ada dalil. Berbicara masalah agama tapi enggak punya bukti, enggak punya dalil. Apalagi mendahulukan perkataan hamba dibandingkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah yang dimaksud mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ini pelanggarannya banyak. Yang kedua ini pelanggarannya banyak. Dan itulah masuk dalam makna firman Allah di surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah mendahului dari sisi apa, hadirin? Mendahului dari sisi apa? Mendahului dari sisi syariat, bukan dari sisi takdir. Kalau dari sisi takdir, mustahil manusia bisa melakukannya. Maksud ayat di atas, janganlah kalian mendahulukan perkataan seorang dibandingkan firman Allah dan sabda Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, celaka mereka itu, saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mereka malah mengatakan Abu Bakar dan Umar pernah berkata demikian. Yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila hijaratun minas sama, hampir saja turun batu dari langit. Aku luqala Rasul, saya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna qala Abu Bakir wa Umar, sementara kalian saingi perkataan beliau dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Itu kata Ibnu Abbas, hampir saja turun hujan batu dari langit untuk menghukum orang seperti ini. Ada sebuah syair yang menyindir mereka yang berhujah dengan perkataan para syekh mereka. Syair itu bunyinya, aku mengatakan Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tapi kalian mengatakan syekh saya telah berkata. Padahal di depannya sudah ada dalil yang sahih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai untuk taklid buta. Tambahkan ya. Catat ya. Ngantuk? Enggak. Ini didongengi terus liar-liar ngantuk ya. Apa hukum bermadhab? Apa hukum bermadhab? Bermadhab itu bahasa Arabnya tamadhub, tamadhubun, at-tamadhubu, ta mim zal, saudaranya dal, ha ha ba, tamadhub, sudah ditulis? Coba, wis bener turun tulisannya, ditunjukkan. Ta mim zal, terus ha ba. Bermadhab atau tamadhub ada dua. Yang pertama, tamadhub tadayyunan. Tamadhub tadayyunan. Tamadhub, tapi tujuannya untuk dijadikan sebagai agama, cara beragama. Tamadhub yang tujuannya mau dijadikan sebagai apa? Cara beragama. Contohnya gimana, Pak? Salah benar pokoknya Syafi'iyah. Dia sudah ngomong salah benar pokoknya Syafi'iyah. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena Syafi'iyah tidak maksum. Salah benar pokoknya kudu Hanafiyah. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Hanafiyah tidak maksum. Dan madhab yang lain tidak ada yang maksum. Ada enggak bagian yang salah dalam mazhab Syafi'iyah? Ada. Ada enggak bagian yang salah dalam mazhab Hambali? Ada. Adakah bagian yang salah dalam mazhab Maliki? Sama sebagaimana dalam mazhab Hanafi. Semuanya ada. maka mazhab itu tidak maksum. Baik, karena itu tamadzhub tadayyunan hukumnya dilarang. Dan itu salah satu di antara bentuk meninggalkan kebenaran tapi beralih kepada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, tamadzhub tujuannya ta'alluman, dalam rangka belajar. Tamadzhub dalam rangka belajar. Yang kedua ini boleh. Contohnya gimana, Pak? Semua orang yang belajar agama itu pasti dimulai dari tahap dasar. Misalnya baca buku Safinatun Najah. Nah, setelah lulus baca Matan Abu Syuja. Setelah lulus baca apa lagi? Nah, itu tamadzhub, tapi tujuannya untuk apa? Belajar. Nah, tamadzhub ini tergantung dari mazhab gurunya. Kalau gurunya Syafi'i, maka dia nanti lebih cenderung banyak ke Syafi'i, dan sebaliknya. Hambali juga sama. Para mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, mereka lebih banyak belajar mazhab dari jalur mazhab Hambali. Lalu pulang ke Indonesia, didakwahkan di Indonesia. Makanya sebenarnya Indonesia itu dominan Hambali. Meskipun klaimnya Syafi'i. Kenapa? Gak ngerti. Karena gak ngerti. Karena itulah yang lebih penting dalam pembahasan apakah kita perlu bermadzhab atau tidak. Karena ada orang sering tanya-tanya gitu. Apakah kita perlu bermadzhab, Pak Ustaz? Apakah kita perlu bermadzhab? Sing penting kowe sinau. Wes ora usah ngaku-ngaku. Sing penting awakmu sinau. Apakah kita perlu bermadzhab? Baiklah, saya jawab. Anda perlu bermadzhab. Kan madzhab tidak maksum, Pak Ustaz. Iya, betul tidak maksum. Terus gimana? Berarti kita enggak boleh bermadzhab. Kalau enggak boleh bermadzhab, nanti jadinya gimana yang Syafi'iyah ini? Sudahlah, usah kakean. Ham him hum. Sing penting sinau. Okay. Orang bertanya-tanya kayak gini itu terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak ya, komentar, tapi dia sudah ngerti. Dia berbicara bagian yang tidak esensial, tapi meninggalkan bagian yang paling esensial. Bagian yang penting malah dia tinggalkan, yang nggak penting-penting dibahas. Nah, itu banyak di tempat kita ya, banyak di tempat kita. Baik. Karena itu yang lebih penting adalah belajar. Nanti kalau kita belajar, kita akan tahu ini madhabnya siapa, ini madhabnya siapa. Ya. Meskipun ketika tahap awal kita tidak ngerti. Nah, pada waktu kita tidak ngerti di tahap awal, itulah kita diarahkan sesuai dengan madhab jalur yang kita pelajari. Nanti begitu sudah mulai matang, kita akan bisa berpikir sendiri madhab mana yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, sekarang yang terakhir. Jangan menolak kebenaran. Jangan menolak kebenaran. Karena menolak kebenaran fihi khatarun adzim, ada bahaya yang sangat besar. Bagaimana mungkin kebenaran ditolak? Allah telah mengutus para rasul untuk segenap manusia. Allah mengutus para rasul untuk mendakwai manusia agar mereka mau beribadah dan menyembah kepada Allah. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan rasul utusan Allah itu, dan mereka tolak kebenaran yang dibawanya, yaitu tauhid dan yang lainnya. Akhirnya mereka pun menemui kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga manusia yang dalam hatinya ada sebesar mithqalu dzarrah, sebesar dzarrah berupa kesombongan. Apa sih dzarrah itu? seberat dzarrah. Dzarrah itu ada jendela kemasukan sinar matahari. Jendela kamar ya, kemasukan sinar matahari. Apa yang kita lihat seperti ada yang terbang-terbang. Satu titik debu yang terbang itulah dzarrah. Itulah dzarrah. Allah Ta'ala memberikan ancaman tidak akan masuk surga bagi orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat dzarrah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu jika bentuknya adalah menghina orang lain atau menolak kebenaran. Sehingga tidak mau menerima kebenaran itu termasuk di antara bentuk apa? Sombong. Berdasarkan hadis di atas, tidak boleh bagi seorang mukmin menolak kebenaran atau nasihat yang disampaikan kepadanya, karena jika demikian berarti mereka menyerupai orang-orang kafir dan telah menjerumuskan dirinya ke dalam sifat sombong yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Maka sikap hikmah, yaitu sikap menerima kebenaran dan tidak meremehkan siapapun yang menyampaikan, menjadi senjata yang ampuh bagi orang mukmin yang harus selalu siap digunakan. Maka dari itu kita wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya, bahkan dari setan sekalipun. Di garis bawah ini ya, kita harus menerima kebenaran siapapun sumbernya, dari manapun datangnya. Bahkan beliau mengatakan, kalaupun dari setan dan keluar kebenaran, ya kita terima, karena kita wajib mengikuti kebenaran. Baik, cuman perlu dikasih catatan ya, kasih footnote, kasih tanda satu footnote. Ada orang mengatakan, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil terbaik, buang yang buruk. Sehingga metu teko masjid golek sandal sing paling apik. Yo kata ustaz kan, ambil yang terbaik, tinggalkan yang buruk. Baik. Ambil yang ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ini kaidah ini boleh enggak diterima atau tidak? Jawabannya dikasih rincian kayak gini. Jika yang dimaksud adalah terima setiap kebenaran dari manapun datangnya, kalimat ini betul. Karena kebenaran dari manapun datangnya tidak boleh kita tolak. Wong bener kok ditolak. Sudah? Sehingga jika makna kalimat ini, ambil baiknya, buang buruknya, maksudnya adalah terima kebenaran dari manapun datangnya, kita terima. Setuju dengan masalah ini. Yang kedua, jika yang dimaksud ambil baiknya, buang buruknya adalah menjadikan orang yang menyimpang sebagai guru, nah itu tidak boleh. Saya kasih ilustrasi, biasanya saya kasih ilustrasi kayak gini. Ada orang menemukan cincin emas di kotoran. Ada kotoran banyak, di tengah-tengahnya ada cincin emas. Kita nemu itu, diambil enggak? Diambil enggak? Meskipun dia berada di tengah kotoran, kita akan ambil, kita bersihkan. Sampai setelah bersih, kita manfaatkan, entah dengan dijual atau dipakai atau dikasihkan, atau dipakai wanita atau dikasihkan istrinya. Baik, kotoran ini tetap kotoran meskipun di tengahnya ada emas. Nah, kalau sebatas ngambil emasnya dicuci terus tinggalkan kotorannya, ini sikap yang benar. Tapi bukan berarti setelah kita nemu emas di kotoran, maka setiap ada kotoran cari emas. Ketemu ning kene ana comberan, bongkar golek emas e. Ketemu ning kene meneh, golek emas e. Nek warnane kuning ya mirip, nggih. Baik. ya enggak benar yang kayak gini. Jangan jadikan alasan kamu menemukan kotoran, menemukan emas di tengah kotoran, sehingga menyebabkan kamu mencari emas di semua kotoran. Paham ya? Pada satu kondisi tertentu ada tokoh agama yang menyimpang, tapi dia menyampaikan kebenaran. Terus kita mengakui, manggut-manggut, wah, ini nih, saya setuju yang kayak gini. Apakah berarti menjadikan dia sebagai guru? Oh tidak. Pas kebetulan saja dia menyampaikan kebenaran ketika itu. Nah, tapi kalau menjadikan dia sebagai guru, oh tidak boleh, karena dia adalah orang yang sering menyebarkan kesesatan. Meskipun dalam satu kondisi dia menyampaikan kebenaran. Tersebutlah dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi tugas kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya menjaga Baitul Mal. Dan ini terjadi ketika malam Ramadan. Ini terjadi ketika malam Ramadan. Suatu hari datanglah seorang pencuri hendak mengambil harta di Baitul Mal. Abu Hurairah mengetahuinya, lalu dia pun menangkap pencuri itu. Namun pencuri itu mengharap dan mengiba kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar Abu Hurairah melepaskannya. Mereka karena katanya dia adalah orang yang miskin dan lemah. Maka Abu Hurairah pun melepaskan pencuri ini. Di hari berikutnya pencuri ini datang lagi untuk kedua kalinya, dan dia lalu mengharap dan menghiba seperti yang pertama. Dan akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya. Pencuri ini juga datang lagi di hari yang ketiga dan tertangkap. Pada kali yang ketiga ini Abu Hurairah mengancam, "Awas, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pencuri ini ketakutan, dia mengatakan, "Jangan kamu laporkan perkara saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya dia diajari apa? Diajari apa? Ayat kursi. Pencuri ini adalah jin. Pencuri ini adalah jin. Ditangkap, mengiba, melas, "Saya itu miskin, membutuhkan, tolong bebaskan saya," dibebaskan. Besok datang lagi, maling lagi, tangkap lagi. Baik, yang dijaga Abu Hurairah itu apa sih? Yang dijaga adalah bahan makanan. Karena itu hadis ini mengisyaratkan Abu Hurairah menjaga zakat fitrah. Hadis ini mengisyaratkan kalau Abu Hurairah menjaga zakat fitrah. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, zakat fitrah sudah boleh dibayarkan karena peristiwa ini 3 hari, berarti sebelum itu sudah kumpul di Baitul Mal. Sebagaimana peristiwa ini. Dan itu menjadi kebiasaan di kota Madinah. Zakat fitrah dikumpulkan di Baitul Mal, terus dijaga oleh sahabat sampai nanti disalurkan kepada fakir miskin. Pencuri itu mengatakan, "Akan aku ajarkan kepada kamu satu ayat Al-Quran yang jika kau membaca ayat tersebut, setan tidak akan berani mendekatimu." Abu Hurairah bertanya, "Ayat apakah itu?" Pencuri itu pun mengatakan, "Ayat kursi." Lalu dilepaskan oleh Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu itu?" "Dia adalah setan." Dan Abu Hurairah enggak takut. Abu Hurairah tidak takut. Bahkan ditangkap. Hadisnya riwayat Bukhari. "Ia telah berkata benar meskipun dia adalah pendusta." Yaitu berkata benar dengan memberikan pelajaran tentang apa? Ayat kursi. Sehingga pengakuan setan kepada manusia, "Kamu kalau baca ayat kursi, kami tidak bisa ganggu." Dibaca ketika kapan? Sebelum tidur. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sehingga di sini Abu Hurairah tidak menolak kebenaran yang disampaikan oleh setan tentang pelajaran atau pendidikan sebelum tidur membaca ayat kursi agar tidurmu bisa lebih aman dari gangguan setan. Wallahu ta'ala alam. Selesai dari kitab Minhaj Firqah An-Najiyah, dan bagian belakang syair akidah muslim tidak kita baca karena ini isinya syair ya. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti berdasarkan hadis tadi, apakah kita sudah boleh menyerahkan zakat fitrah 3 hari sebelum Syawal? Jawabannya dohirnya demikian. Ya, sehingga mungkin H-5 atau H-4 zakat fitrah sudah ditampung di takmir. Ya, ketika si A baru saja belajar dari seorang guru, lalu dia mendapatkan pendidikan dari guru. Pertanyaannya, dari mana dia tahu apa yang disampaikan gurunya ini benar atau salah? Ya, karena dia baru belajar, tidak tahu, dia tidak bisa menilai. Karena itu di posisi ini, maka si A harus terus belajar untuk mengenal mana yang sesuai kebenaran. Ada salah satu ibu-ibu ya, yang beliau masuk Islam, akhirnya diboikot oleh keluarganya, suami dan anak-anaknya dibawa oleh suaminya, sehingga dia sendirian. Nah, setelah dia masuk Islam, itu dibimbing oleh ibu-ibu yang lain yang tinggalnya di pesantren Kerapiak. Nah, akhirnya ikut kegiatan mereka, ya dibaan, ya berjanjian, serokalan, terus apa lagi, kosidan, dan aneka kegiatan-kegiatan yang menghiasi pesantren Kerapiak. Sampai akhirnya dia merasa ada yang lebih bagus. Ikut dibias. Dibias. Akhirnya dia tertarik untuk gabung dibias. Dia tinggalkan pesantren Kerapiak, gabung dibias. Nah, ia sedikit mengalami tekanan yang kedua. Tekanan pertama dari keluarganya Nasrani, tekanan yang kedua dari pesantren Kerapiak, dari orang yang membimbingnya di pesantren Kerapiak. Wah, tekanan yang kedua. Ya. Walhamdulillah, dia mendapatkan petunjuk orang awam, tapi dia bisa menilai apa yang dia lakukan sehari-hari ini yang mengatasnamakan agama kayaknya nggak cocok dengan nurani dia. Akhirnya dia tinggalkan dan beralih belajar sunnah. Alhamdulillah. Intinya Allah Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku berikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Sehingga orang yang sungguh-sungguh mencari hidayah akan dikasih hidayah oleh Allah sesuai yang dia kehendaki. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namun beliau sepertinya menolak bahkan menantang saya untuk mendatangkan guru menyampaikan kata tersebut. Kira-kira jalan tengahnya bagaimana? Karena saya melihat bahkan beliau itu memaksakan dalam tanda kutip kepada keluarga wanita-wanita di keluarga itu untuk sholat di masjid. Ya. Kita tuh berpegangan kepada Allah. Wanita itu terutama di rumah. Gimana? Iya. Ya, ini salah satu di antara yang sering ditolak ya. Saya tidak menyebutkan contoh kasusnya dengan rinci karena ada banyak sekali hadis yang dianggap bermasalah secara logika orang liberal. Seperti lalat yang hinggap di minuman, dicelupkan baru dibuang. Terus yang terkena najis liur anjing nanti dicuci sebanyak 7 kali. Kemudian matahari, dia ketika tenggelam sujud di bawah arasy, lalu diperintahkan oleh Allah untuk kembali. Kemudian dia terbit kembali dari arah terbitnya, dari arah timur. Kemudian hadis yang berbicara tentang Nabi Musa debat sama Adam, termasuk yang dipermasalahkan oleh sebagian orang, kok Islam itu tidak adil sama wanita, masa ibu-ibu menolak ajakan hubungan badan dilaknat malaikat sampai subuh, tidak adil. Dan aneka kasus yang lainnya, termasuk salah satunya adalah wanita lebih utama sholat di rumah. Itu masalah klasik dari dulu sampai sekarang, berulang kayak gitu terus. Berulang terus. Nah, ada sebagian ulama yang mengumpulkan beberapa kasus orang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendapatkan hukuman langsung dari Allah taala ketika di dunia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kalau kalian bangun tidur maka cucilah tanganmu sebelum menyentuh air. Terus orang itu komentar, "Wah, aku ngerti tanganku ning ndi nek pas turu, dadak kaya ngono barang. Serasa ngajari aku. Saya itu tahu tangan saya di mana ketika saya tidur." Akhirnya besok paginya setelah ngomong kayak gitu, besok paginya waktu bangun tidur tangannya masuk ke duburnya. Allah hukum orang itu, tangannya masuk ke duburnya karena dia ngomong kayak gitu sombong. Nah, termasuk tadi ya. Ya, itulah yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan rasulnya. Sehingga kalau beliau minta tolong datangkan kiai atau ustaz, ya begini saja, saya datangkan hadisnya mau enggak? Tulis hadisnya atau di print, Anda cari di internet, di print, tunjukkan ke dia, silahkan dibaca sendiri. Terus komentar dia apa? Yang masalah 27 derajat bagaimana? Kenapa pusing? Oh, yang ngasih pahala Allah bukan kamu. Berarti wanita ketika sholat di rumah mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan itu. Ya, salah satunya. Makanya tidak dikafirkan karena dia punya syubhat. Yaitu entah hadis yang lain yang sudah dia pahami. Ini ada pertanyaan tapi tentang masalah muamalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulanah punya logam mulia, misal 100 gram. Fulana juga punya perhiasan emas. Sebagian dipakai, sebagian disimpan. Sebanyak 75 gram. baik LM maupun perhiasan yang sudah mencap yang sudah 100 gram tadi mencapai haul, untuk perhitungan zakat malnya apakah bisa digabungkan memakai harga patokan yang mana, harga jual LM atau harga beli LM atau harga jual beli perhiasan. Jika sebelum jatuh tempo pembayaran zakat fulana beli lagi perhiasan misalnya 5 gram, apakah yang 5 gram ini juga dihitung zakatnya meski belum 1 tahun? Nah, baik, zakat emas dan uang itu disatukan karena uang itu turunannya emas, sehingga ketika emas dan uang mau dizakati maka dia digabungkan, lalu titik nisabnya, titik haulnya mengikuti sejak kapan dia mencapai nisab. Misalnya tahun 2000 atau tahun sekarang ya 1441, tahun 1441 di bulan Rabiul Awal dia memiliki harta senilai 20 juta dan emas 100 gram serta perhiasan 75 gram pas di bulan itu. Berarti kapan dia zakat? Rabiul Awal tahun depan 1442. Di total harga emas semua emasnya dan uangnya digabungkan. Nah, sekarang pertanyaannya emasnya itu pakai harga yang mana? Jawabannya pakai harga standar yang berlaku di pasaran. Anda bisa lihat misalnya di LM, Antam, per gram berapa. Terus Anda punya berapa gram? Sekian. Bisa jadi harga emas Anda itu lebih rendah, tapi Anda pakai acuan ini sehingga nanti nilainya jadi lebih tinggi. Sudah, Anda bayar zakat 2,5% dari total 20 juta. Misalnya per gramnya 750 ya, tambah kalikan 100 gram jadi berapa? Kalikan 100 gram 75 atau 7,5 juta? Hah? 75 juta tambah 75 gram 75 kali 75 8 gram udah banyak ya, totalnya 200 gram totalnya 200 juta misalnya. Enggak sampai ya, 150 juta. Maka dari 150 juta Anda keluarkan 2,5%. Emas baru yang baru dibeli gimana? Gabungkan dengan emas yang lama. Karena baru dibeli itu mengikuti pokoknya. Dia dapat uang dipakai beli, sehingga kalau dibiarkan saja kan dari jadi uang, dipakai beli jadi emas, mengikuti pokoknya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menutup tabungan di bank konven. Untuk penyaluran bagi hasilnya bolehkah dikurangi pajak dan biaya administrasi? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kecuali pajak bunga. Kalau pajak bunga enggak usah dihitung. Karena Anda dikasih bunga, lalu pemerintah minta, ya biarkan saja ya. Itu kan pajak bunga. Bolehkah saya salurkan langsung ke fakir miskin dan yayasan yang mengasuh anak yatim kaum duafa? Boleh. Yang penting uang itu tidak Anda miliki. Wallahu a'lam. Pas jam 10. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai dan kita telah menghatamkan kitab Al-Firqatun Najiyah. Selanjutnya ujian. Ada ujiannya enggak? Hah? Penting. Yang setuju ujian angkat tangan. Enggak ada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk pertemuan berikutnya, kajian Kamis pekan, saya pekan keberapa? Ini pekan keberapa? Hah? Ini ketiga. Pekan saya pekan pertama dan ketiga ya. Nanti bukunya adalah kitab Khudz Aqidatak minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah. Penulisnya sama dengan buku Minhaj Firqatin Najiyah, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.